Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, 'azzani wa 'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 160 dari surat Ali Imran, ya kan? Naam. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke 161. Yang mana ayat yang ke 161 ini dari surat Ali Imran menjelaskan tentang haramnya hulul, haramnya al-hulul. Al-hulul itu makna globalnya adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan oleh pemimpinnya. Jadi seakan-akan ada unsur pencurian gitu ya. Karena na barakallahu fikum, yang namanya ghanimah, harta rampasan perang itu dibagikan setelah peperangan selesai. Yang bagikan amirnya, pemimpinnya. Nah, barakallahu fikum. Khumusnya seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya. Adapun, nah, barakallahu fikum, orang-orang yang ikut perang, nah, barakallahu fikum, itu nanti tidak boleh mengambil sebelum dibagikan. Kalau mengambil sebelum dibagikan namanya hulul. Itu hukumnya haram. Nah, barakallahu fikum, sudah kita lewati ya. Termasuk kekhususan umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, diperbolehkannya, dihalalkannya memakan ghanimah. Adapun umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, itu kalau berperang dan dapat harta rampasan perang itu dikumpulkan, dikumpulkan jadi satu. Nanti kalau ada yang mencuri, ketahuan. Karena Allah Ta'ala utus api dari langit, api itu nanti yang akan menyambar memakan ghanimah tadi itu. Jadi nanti ketahuan di situ. Kalau seandainya kok apinya enggak mau makan, berarti ada yang curi. Ada yang mencuri. Tapi nanti kalau ternyata sama apinya sudah disambar atau dimakan tadi, na'am barakallahu fikum, berarti sudah semuanya dikumpulkan. Mahum ya? Na'am barakallahu fikum, kisahnya secara globalnya dan rujukan paling dekatnya bisa lihat kisahnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, mengenai bahasanya Rasulullah SAW termasuk keutamaan dan kekhususan beliau dan umatnya adalah dihalalkannya apa? Ghanimah. Wa uhillatni al-maghanim. Nah, dan dihalalkan bagiku yaitu ghanimah-ghanimah, harta rampasan perang. Kita lihat qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana lin-nabi an yaghul wa man yaghul ya'ti ma ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dan tidak selayaknya, tidak sepantasnya seorang nabi untuk melakukan hulul, yaitu mengambil na barakallahu fikum harta rampasan perang sebelum dibagikannya. Nanti akan disebutkan dalam tafsirannya barakallahu fikum habibakumullah. Nah, karena termasuk bentuk khianat. Ya, belum selesai perangan sudah diambil duluan termasuk bentuk pengkhianatan. Naam. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dan barang siapa yang ghulul, niscaya nanti di hari kiamat dia akan membawa apa yang dia dulu ambil. Nah, maksudnya didatangkan, ditampakkan dulu yang kamu ambil seperti ini. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian masing-masing jiwa diwafatkan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apabila yang diperbuat itu adalah kebaikan, nanti pun apa? Akan ditampakkan di hadapannya kebaikan sebagaimana sudah kita lewati berkali-kali. Wa hum la yudlamun, dalam keadaan mereka tidak dizalimi. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan baik-baik tafsirannya itu. Wa ma kana lin-nabiyyin an yakhuna ashabahu, tidak selayaknya seorang nabi mengkhianati para sahabatnya. Bi an ya'khudha syai'an minal ghanimah ghairu ma ikhtasahullahu bih, ya kan? Na'am barakallahu fikum. Tidak selayaknya seorang nabi mengkhianati para sahabatnya, yaitu dengan cara mengambil sedikit daripada ghanimah yang selain Allah Ta'ala khususkan dengannya. Karena ada bagian Allah nam dan Rasulnya itu ada. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang bagian para sahabatnya ikut perang ada sendiri. Nah, barakallahu fikum, bagian Rasulnya ada sendiri. Nah, ini termasuk peringatan, bukan berarti hanya Rasulullah saja. Siapapun memimpin perang, peperangan yang barakallahu fikum antara orang kufar kaum muslimin misalkan dapat harta rampasan perang, enggak boleh dia barakallahu fikum bertindak sesuka dia. Selesaikan dulu perangannya, kemudian nanti dimusyawarahkan pembagiannya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa man yaf'al dzalik minkum ya'ti bima akhadahu hamilan yahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa di antara kalian yang seperti itu, melakukan seperti itu, mengambil sedikit ghanimah ya, yang belum diizinkan membagikannya, niscaya nanti di hari kiamat dia akan membawa dalam keadaan memikulnya. Allah musta'an, memikulnya yang dia ambil dahulu, nah ketika sebelum dibagikan. Kalau sudah dibagikan bebas sudah, tapi kalau belum jangan. Nah barakallahu fikum. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ghanimah itu masih berlaku hingga saat ini? Naam. Kalau seandainya ada peperangan berlaku. Apa maksudnya ya? Tapi kalau antum misalkan ke pasar ngerampok misalkan begal, itu bukan ghanimah. Itu justru apa? Nah barakallahu fikum, harta yang haram. Tapi ghanimah itu harus ada unsur peperangan. Kalau tidak ada unsur peperangan, baru di ultimatum, nanti jam 12 malam kita akan menyerang 6 kampung orang kufar misalkan. Nah, mereka sudah ketakutan lebih dahulu, lari, kocar kacir. Avanzanya ditinggal, mobil ditinggal, NMAX-nya ditinggal, misalkan semua harta tinggal. Belum peperangan, namanya apa kemarin? Apa? Ewa, Fai'un. Namanya Fai'. Harta yang dihasilkan karena perang satu lawan satu. Amnya ada misalkan musuhnya yang lari ke gang-gang sama dia dikejarnya. Nah, ternyata di gang itu dibunuh musuhnya tadi. Yang bunuh orang muslim ini. Wah, ternyata digeledah gitu, kantongnya ada emas 1 kilo. Amnya diambil sama dia. Itu namanya apa hartanya? Kalau ghanimah bukan itu. Ghanimah itu secara global. Harta rampasan perang secara global. Perlawanannya rombongan, bersamaan. Ini satu lawan satu. Apa namanya antum? Apa? Sarapan? Apa? Salabun. Nah, salabun. Yang jelas mengucapkannya ya. Nah, salabun. Ini namanya salab ya. Maksudnya itu memang milik dia. Karena dia yang sudah mengejar kemudian membunuhnya tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, ghanimah lain. Ghanimah harta rampasan perang diiringi dengan peperangan. Kalau harta rampasan perang tanpa ada peperangan, baru di ultimatum dan lari duluan, ditinggal semua hartanya tadi, namanya apa tadi? Fai'un. Na'am barakallahu fikum. Itu istilah-istilah dalam na'am barakallahu fikum, harta yang dihasilkan dalam peperangan. Na'am. Kita lihat berikutnya. Liyufdaha bihi fil mawqif al-mashhud. Tujuannya kenapa? Kok orang tadi ditampakkan dalam keadaan memikul harta hulul tadi itu, agar ditampakkan kejelekannya, dibongkar di situ. Fil mauqif al-mashhud, di padang mahsyar yang disaksikan. Na'am barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Summa tu'ta kullu nafsin jazaan ma kasabat wafiyan ghaira manqusin duna dzulmin. Masyaallah. Kemudian masing-masing jiwa akan diberikan balasannya dengan apa yang dia lakukan secara sempurna. Maksudnya dikasih balasan secara sempurna yang dia lakukan di dunia tanpa terkurangi, tanpa didzalimi. Masyaallah. Nah, barakallahu fikum, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Man yazra' yahsud. Naam. Seperti itu. Barakallahu fikum, nam kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dibalas nih. Seperti itu. Ikhwani fid din, azani wa zakumullah, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-162 dari surat Ali Imran. Kita lihat Allah Ta'ala berfirman, afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Menjelaskan tentang orang yang mengikuti petunjuk itu enggak sama dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, yang mana hawa nafsu itu membuat Allah Ta'ala murka gitu loh istilahnya. Bedakan. Jadi beda orang yang mengikuti al-haq dengan orang yang mengikuti al-batil. Orang yang mengikuti as-sunnah dengan orang yang mengikuti al-bid'ah itu beda. Nah, kita lihat, afamanittaba'a ridwanallah, apakah sama? Apakah orang yang mengikuti ridha Allah Ta'ala itu kaman ba'a bisakhati minallah, seperti orang yang pulang membawa kemurkaan dari Allah? Sama atau tidak? Beda. Orang berilmu lain dengan orang bodoh. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang yang beriman yang berilmu dengan orang fasik yang bodoh? Tidak sama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Ini ayatnya. Afamanittaba'a ridwanallahi kaman baa'a bisakhatin minallahi? Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang pulang membawa kemurkaan dari Allah? Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah api neraka jahannam. Wa bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali. Allahumma musta'an. Enggak sama, barakallahu fikum. Oleh karena itu, tentunya orang yang menempuh jalan al-haq, menempuh al-huda, itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang mengikuti apa? Nam hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, mengikuti akal, atau mengikuti nam barakallahu fikum ad-dalalah, kesesatan dan yang semisalnya. Qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan baik-baik tafsirannya itu. La yastawi man kana qasduhu ridwanallah wa man huwa mukibbun 'alal ma'asi muskhitan rabbih. Artinya apa? Artinya tidak sama orang yang tujuannya itu adalah mengharapkan ridwanullah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berperang ataupun berjihad ataupun mencari ilmu ataupun mendakwakan ilmu, kalau tujuannya adalah ridwanullah, ada keridhaan Allah taala, itu beda dengan orang-orang yang tujuannya apa? Duniawinya. Bedakan barakallahu fikum, dan akan nampak nanti dengan gerak-geriknya. Kalau orang di dalam menyampaikan ilmu atau mencari ilmu tujuannya dunia atau semisalnya, akan nampak nanti. Oleh karena itu hati-hati barakallahu fikum, ikhlaskan niat kita dalam mencari ilmu, menyampaikan ilmu, niatnya hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam, bukan mengharapkan wajah manusia, bukan mengharapkan pujian manusia. Dipuji enggak dipuji, jalan terus. Itulah yang namanya ikhlas barakallahu fikum. Bukan menanti pujian, kalau dipuji masya Allah semangat, kalau enggak dipuji lemas misalkan, jangan. Paham ya? Jadi dipuji ataupun enggak dipuji, yang kita cari adalah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ridwanullahi azza wa jal. Kita lihat di sini, la yastami man kana qasduhu ridwanullah, enggak sama orang yang tujuannya adalah keridhaan Allah, wa man huwa mukibbun al ma'asi, dengan orang yang dia terus menerus di atas maksiat. Naam, wa mabarakallahu fikum, naam musfatan lirabbih, dan dia adalah orang yang mendatangkan kemurkaan, atau istilahnya orang yang dimurkai, atau orang yang melakukan kemurkaan kepada Rabbnya. Muskhitan ya, ya. Muskhitan atau musfatan? Antum? Muskhitan berarti orang yang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang justru mendatangkan kemurkaan kepada Rabbnya. Fastahaqqa bidzalika sakana jahannam, maka berhak dengan perbuatan tersebut orang tersebut mendapatkan tempat tinggal di neraka jahannam. Tahu sendiri bagaimana neraka jahannam, ngeri sekali. Kalau seandainya batu dilemparkan dari awal mulut neraka tersebut sampai ke dasarannya berapa tahun? Nam sab'una kharifa, 70 tahun, bayangkan itu. Ngeri, tahunnya enggak seperti tahun-tahun kita. Yang jelas na'udzubillahi min dzalik. Na'am barakallahu fikum. Karena apa? Karena keadaannya ngeri sekali. Dan neraka jahannam itu tempatnya bagi orang-orang yang nam terus di atas kemaksiatan, kemudian mendatangkan perkara-perkara yang menghantarkan kepada murkaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini orang kufar ya, orang kufar, adapun sahibul kabirah, pelaku dosa besar, tahta masyiatillah azza wa jalla, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'sal masir, yang mana neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Wal iyadu billah. Naam. Ikhwan fi din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat naam mengenai derajat-derajat manusia yang berikutnya, ayat yang ke-163 barakallahu fikum. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Perhatikan baik-baik di situ barakallahu fikum, tingkatan-tingkatan penduduk surga dan tingkatan-tingkatan penduduk neraka. Sebagaimana di surga bertingkat-tingkat, neraka pun juga darakat, istilahnya gitu. Kalau neraka, neraka itu darakatun. Tapi kalau surga darajatun, itu istilah Arabnya seperti itu. Jadi darakat itu ya tingkatan-tingkatan, cuman tingkatan kejelekan. Paham ya? Oleh karena itu orang munafik di mana? Di dark yang paling bawah. Dark fi darkil asfali minan nar. Bukan fi darajatil sufla, bukan. Paham ya? Tapi fi darkil asfal. Karena untuk tingkatan kejelekan, bertingkat-tingkat neraka. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, kita lihat. Hum darajatun indallah, mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga juga bertingkat-tingkat, penduduk neraka pun juga apa? Bertingkat-tingkat itu loh. Ada yang parah, ada yang ringan, nanti itu sudah kita lewati kan? Termasuk azab neraka yang paling ringan adalah yang ditimpakan untuk siapa? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Apa azabnya? Naam, itu diantaranya riwayat disebutkan adalah menggunakan sendal dari api neraka hingga otaknya mendidih, atau riwayat yang lain berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, sama saja. Naam barakallahu fikum, yang jelas itu yang paling ringannya kayak gitu. Coba bayangkan yang paling ringannya ada kayak gitu. Itu pun terus, itu enggak pernah berhenti, kekal pamannya itu karena kafir. Paham ya? Jadi jangan sampai kita salah paham ya. Buktinya pamannya Rasulullah dapat syafaat. Naam, syafaat yang mana dulu? Syafaat di takhfif. Syafaat memperingan saja. Wa illa kekal enggak? Kekal. Kekal. Pamannya kekal di neraka. Kekal enggak? Kekal. Kafir. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak hidup enggak mati, merasakan terus wa'iyadu billah. Naam, surga pun juga bertingkat-tingkat. Tingkatan surga yang paling tinggi apa? Naam, Jannatul Firdaus. Kita minta pun yang paling tinggi, walaupun kita bukan ahlinya, bukan pemiliknya, tapi kita meminta Allah Ta'ala surga yang paling tinggi. Semoga kita bisa mendapatkannya seperti itu. Naam barakallahu fikum, karena surga yang paling tinggi tentunya kenikmatannya luar biasa, karena surga yang paling rendah saja. Naam, orang yang berada di situ itu merasa yang paling tinggi sudah. Bayangkan. Surga yang paling rendah saja, orang yang penduduk situ, penduduk surga yang paling rendah itu merasa paling tinggi daripada yang lainnya, apalagi yang berikutnya. Paham ya? Surga yang paling rendah saja berapa kali dunia dan seisinya? Bukan hanya dunia, 10 kali dunia. Kalau cuma dunia masih sedikit, 10 kali dunia dan seisinya. Lebih dari itu. Itu surga yang paling bawah, bayangkan. Menunjukkan bahwasanya kenikmatan yang sangat luar biasa. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Qala al-mufassirun ashabahumullah ashabul jannah al-muttabi'una lima yurdillah mutawafituna fid darajati. Penduduk-penduduk surga yang mereka mengikuti perkara-perkara yang Allah Ta'ala ridhoi ini. Kalau yang cari ridho Allah, insyaAllah dapat. Tapi kalau antum mencari ridho manusia, enggak akan dapat. Terkadang ada pekerja, ada bos, ada atasannya sudah membuat bos biar senang, tapi bosnya enggak senang-senang juga. Ada enggak seperti itu? Ada. Sudah dipel, sudah diluruskan, sudah diperbagus, ternyata bosnya enggak suka juga. Karena ridho manusia dicari. Coba kalian cari ridho Allah, insyaAllah dapat. Ridho nas ghoyatun la tudrak. Yang namanya ridho manusia adalah ghoyatun la tudrak. Puncak yang tidak bisa diraih. Paham ya? Oleh karena itu apa? Nah barakallahu fikum, nam kita tidak akan bisa selamat dari telaan manusia gitu loh. Tapi kalau yang cari ridho Allah Ta'ala, dimanapun aku mencarinya, insyaAllah bi'idnillah, kalau perkara-perkara kebaikan, insyaAllah dapat. Teman-teman ya, ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu yang kita cari barakallahu fikum. Nah, kalau kita mencari ridho manusia, terkadang seperti itu. Enggak dapat, terkadang sudah kita berupaya seperti ini, seperti itu, tapi ternyata bosnya, atasannya enggak cocok, enggak setuju. Tapi kalau ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah bi'idnillah, kita akan mendapatkannya. Nah, mutawafitun, mutafawitun fi darajat. Mereka bertingkat-tingkat derajatnya. Penduduk surga bertingkat-tingkat derajatnya, masya Allah. Nah, yang jelas di surga barakallahu fikum tidak ada dengki, iri, kemudian marah-marah itu enggak ada. Paham ya? Enggak ada permainan-permainan yang sendogura yang kira-kira membuat orang sakit hati, enggak ada. Semuanya senang sana itu, surga itu. Antum misalkan melihat saudaramu, saudara kita yang lebih tinggi pun enggak ada dengki wala iri. Karena apa? Masing-masing diberikan kenikmatan yang membuat dia itu puas gitu loh. Membuat dia itu puas dan merasa dia paling tinggi gitu loh. Sehingga enggak ada iri wala dengki wala syait. Paham ya? Nah, antum makan sepuasnya, minum sepuasnya, enggak ada yang namanya kotoran, enggak ada. Paham ya? BAB, kencing itu enggak ada. Semuanya menjadi keringat, yang keringatnya baunya apa? Berbau apa? Menyalangi apa? Silver. Subhanallah, bahas. Menyalangi apa? Misik. Paham ya? Baunya berbau misik, wangi. Antum saksikan kalau minyak wangi misik yang asli, yang ori, harganya mahal mungkin. Tapi anda belum pernah mencoba, cuman ceritanya mahal. Paham ya? Yang jelas, na'am barakallahu fikum, ini baunya wangi sekali. Paham ya? Baunya wangi sekali. Itu keringat. Bayangkan. Kalau kita di dunia bagaimana keringatnya? Walaupun sudah pakai ini, pakai itu, tetap yang namanya keringat, penduduk dunia masih bau. Laki-laki perempuan sama saja. Paham ya? Nah, itu baru kenikmatan, sedikit kenikmatan penduduk surga. Belum semuanya disebutkan. Kalau mau melihat secara panjang lebarnya, kita apa kemarin? Hadil arwah ila biladil afrah. Karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Bagus sekali kitabnya, tebal. tergantung cetakannya. Cetakan Saudi juga ada, cetakan Mesir juga ada. Cetakan Saudi yang insyaallah akurat dan muktamad, bagus. Naam. Miftah Dar Sa'adah juga bagus juga. Tapi kalau Hadil Arwah ila Baitul Afrah itu bagus sekali juga. Kenikmatan surga mulai dari penduduk surga, bagaimana tingkat-tingkatannya, bagaimana pasar surga, kemudian wanita penduduk surga, kemudian laki-lakinya bagaimana, pelayan penduduk surga, semuanya ada situ. Kalau antum baca bisa meresapi, rasanya pengen segera ke sana. Nasrullah azza wa jalla an yaj'alana min ahli jannah. Naam, kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita termasuk penduduk surga. Naam, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jalla wa ashabun nar, dan penduduk neraka, al-muttabi'una lima yuskhitullah mutafawitun fi darakat. Penduduk-penduduk neraka yang mereka senantiasa mengikuti perkara-perkara yang Allah Ta'ala murkai, bertingkat-tingkat juga fi darakat ini. Darakat. Bedakan ya, tingkatan-tingkatan penduduk neraka bukan darajat tapi darakat. Istilahnya seperti itu dalam Arab. Wa ila terjemahan bahasa Indonesia sama. Tingkatannya na barakallahu fikum bertingkat-tingkat, berderajat. Istilahnya hampir mirip gitu ya, cuman Arabnya beda. Darakat sama darajat. Naam. Allahul musta'an. La yastawun. Mereka enggak sama. Mereka enggak sama. Kenapa? Karena ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga itu mereka yang mendapatkan kemenangan, keenakan, paham ya? Kebahagiaan. Adapun penduduk neraka mereka mendapatkan kesengsaraan wal'iyadzu billah. Nah, barakallahu fikum. Wallahu basirun bi'amalihim la yakhfa 'alaihi minha syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui apa yang mereka kerjakan. Basir itu maknanya benar-benar melihat dengan teliti. Allah Subhanahu wa taala melihat dengan teliti amalan-amalan mereka, la yakhfa 'alaihi minha syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang terluputkan, tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nampak, sudah kami sebutkan contoh dan kisah-kisahnya, barakallahu fikum. Amalan sekecil apapun yang diamalkan seorang hamba, walaupun misalkan berada di bawah apa kemarin, benda yang sekecil apapun di bawah apa? Di bawah batu hitam, kemudian di dalam kegelapan yang sangat gelap gulita, di na'am barakallahu fikum dasaran laut yang paling dalam pun, itu Allah Ta'ala mengetahuinya. Paham ya? Kalau kita sesuatu yang nampak jelas-jelas di depannya itu besar pun belum tentu melihat. Paham ya? Na'am barakallahu fikum itu manusia. Manusia, paham ya? Antum sekarang duduk seperti itu, melihat enggak di belakang antum apa? Melihat enggak? Enggak melihat, manusia seperti itu. Paham ya? Manusia seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat, meliputi segala sesuatu. Enggak perlu kita keliling-keliling kalau manusia ya. Allah Ta'ala mengetahui semuanya. Masya Allah. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Naam, kita lanjutkan dikit lagi karena biar sekaligus sampai di bawah itu ya. Ewan ambar kalau fikum, ayat yang ke-164. Ayat yang ke-164 ini menjelaskan tentang termasuk karunia kenikmatan yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya kaum mukminin, diutusnya Rasulullah SAW di tengah-tengahnya. Paham ya? Diutusnya Rasulullah SAW di tengah-tengah kaum muslimin. Karena Allah Ta'ala mengutus Rasulullah sebagai apa sih? Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmah, kasih sayang terhadap alam semesta. Buktinya apa? Buktinya dengan diutusnya Rasulullah SAW. Na barakallahu fikum, semuanya dijelaskan dalam as-sunnah. Paham ya? Kemudian dalam Al-Quran. Mulai dari mengenai apa? Hatta qada'il hajah. Tata cara bagaimana? Na barakallahu fikum qada'il hajah. Sebutkan dalam as-sunnah. Menunjukkan sempurna agama ini. Na'am barakallahu fikum, menunjukkan sempurna agama Islam ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasula min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala berikan karunia kepada segenap kaum mukminin, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan dalam keadaan musuhnya, na barakallahu fikum, dari keluarganya sendiri. Paham ya? Ada dari pamannya, ada yang dari satu kabilah, satu marga dengan beliau. Paham ya? Di tengah-tengah kufar Quraisy. Na barakallahu fikum, yang sebelumnya mereka berada di zaman jahiliyah. Na barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat bagaimana berikutnya. Min anfusihim, dari jenis-jenis kalian atau jenis-jenis mereka, sama-sama dari manusia gitu istilahnya. karena ini rasulun basyari. Paham ya? Nah, beda dengan rasulun malaki. Kalau rasulun malaki, para malaikat semuanya rasul, tapi kan dari kalangan apa? Malaikat. Tapi kalau rasulun basyari dari kalangan manusia. Kita lihat di sini. Yatlu 'alaihim ayatihi wa zakkihim, membacakan di tengah-tengah mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan berupaya untuk mensucikan mereka, mensucikan dari kotoran-kotoran kesyirikan atau yang semisalnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Perhatikan di sini, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab itu Al-Qur'an wal hikmah. Hikmah di sini adalah as-sunnah. Jadi jangan semua hikmah diartikan sama ya. Hikmah di sini adalah apa? As-sunnah. Seringnya kalau hikmah digabung dengan al-kitab, al-kitab wal hikmah, hikmah itu artinya adalah as-sunnah. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Yang telah mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah itu was sunnah. Mohon insyaallah ya. Nah, karena hikmah maknanya apa sih? Yang sering kita hafal itu wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi hikmah di sini lain enggak? Lain. Jangan disamakan. Hikmah di sini artinya adalah as-sunnah karena digabung dengan al-kitab. Mohon insyaallah ya. Jadi kesimpulannya, penyebutan al-hikmah apabila digabung dengan al-kitab, fal muradu biha as-sunnah. Yang diinginkan dengannya adalah apa? As-sunnah. Itu jangan sampai keliru. Naam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Walaupun dahulunya mereka berada di kesesatan yang nyata. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW, antum saksikan bagaimana? Sejarah-sejarah yang disebutkan oleh para ulama yang tertata tertulis bagaimana zaman-zaman jahiliyah penuh dengan kerusakan, penuh dengan keonaran, pernikahan saja tidak didasari dengan syariat. Paham ya? Kemudian kebanyakan mereka menyembah berhala. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Jadi perlu kita merenungi kembali dan memperingati bagaimana sejarah Rasulullah SAW dilahirkan di tengah-tengah orang kafir Quraisy, kemudian beliau hingga dimusuhi, bahkan hingga hendak dibunuh atau yang semisalnya. Nasallahu assalamatul afiyah, ujian yang sangat luar biasa. Qala al-mufassirun athabahumullah laqad annama Allahu 'alal mu'minin minal Arab. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepada segenap kaum mukminin dari kalangan Arab. Karena Rasulullah pilihan. Rasulullah dapat barakallahu fikum, Rasulullah itu berasal dari kabilah pilihan. Ya kan? Na'am Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib ibn Hashim wal Hashim min Quraisy wal Quraisy min duriyati. Nah, min duriyati Ismail. Quraisy itu sendiri ada An-Nadhr bin Kinanah, Quraisy. Paham ya? An-Nadhr bin Kinanah, semuanya jalurnya dari keturunan Ismail alaihissalam. Dan Quraisy sendiri kabilah pilihan. Kabilah pilihan. Na'am barakallahu fiikum. Mulai karena itu Rasulullah suatu ketika mengatakan ana nabiyyun lakadzib. Ana ibnu Abdul Muthalib. Aku nabi yang tidak dusta. Aku ini adalah anaknya Abdul Muthalib, maksudnya cucunya. Jadi menisbahkan kepada kakek itu enggak masalah, enggak ada larangan selama benar-benar kakeknya ada. Rasulullah, kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Ana ibnu Abdul Muthalib katanya. Aku ada anaknya Abdul Muthalib, padahal Abdul Muthalib kakeknya, beliau cucunya. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Itba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu ketika Allah Ta'ala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri-diri mereka, satu kabilah, satu marga. Yatlu 'alaihim ayatil Qur'an, yang membacakan di tengah-tengah mereka ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yutahhiruhum minasyirki wal akhlaq al-fasidah, dan mensucikan mereka dari kotoran kesyirikan dan akhlak-akhlak yang rusak, akhlak-akhlak jahiliyah. Iya enggak? Akhlak-akhlak jahiliyah. Dan kesyirikan juga. Na'am barakallahu fikum, di zaman jahiliyah banyak sekali. Karena apa? Karena na'am barakallahu fikum hafizakumullah, belum adanya syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW tersebut. Allahumma musta'an. Na'am. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru ya. Jadi zaman jahiliyah itu bukan zaman fatrah, lain. Zaman fatrah dengan zaman jahiliyah lain lagi. Kalau zaman jahiliyah adalah zaman kufar. Maksudnya mereka dihukumi kufar jahiliyah. Karena apa? Karena agama-agama yang tidak beraturan, yang tidak ada. Nah, barakallahu fikum, istilahnya landasan dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Adapun zaman fatrah, itu zaman yang benar-benar memang tidak ada apa? Tidak ada utusan-utusan sebelumnya. Namanya bisa dikatakan kosong dari Rasul di situ. Itu zaman fatrah. Penduduknya bagaimana? Sudah kita lewati kemarin. Penduduknya nanti kelak di akhirat Allah Ta'ala uji, imtihan, digabungkan dengan anak-anaknya orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang meninggal sebelum dewasa. Bedakan ya. Kalau anaknya orang-orang mukminin, anaknya orang-orang muslimin yang meninggal sebelum dewasa bil ijma' surga. Paham ya? Sebelum dewasa ya. Kok ternyata meninggal surga. Paham ya? Nah, kemudian kalau anaknya orang kufar, itu bagaimana? Kalau meninggal sebelum dewasa, diikutkan bapaknya, keluarganya, atau bagaimana masuk dalam imtihan, ujian? Ya, digabungkan apa? Na'am barakallahu fikum, na'am ashabul fatrah dari itu. Allah telah uji. Allah perintahkan untuk masuk ke api. Kalau dia mau masuk, berarti dia apa? Penduduk surga. Paham ya? Tapi kalau dia enggak mau masuk, Allah Ta'ala apa? Lebih tahu keadaan mereka kalau seandainya hidup di dunia. Paham maksudnya? Na'am, itu hukumannya. Allahul musta'an. Na'am. Wa yu'allimuhumul Qur'an was sunnah, ya kan? Wa yu'allimuhumul Qur'an was sunnah. Jadi al-hikmah adalah apa? As-sunnah. Kalau digabungkan dengan Alkitab. Jangan sampai gagal paham ya. Karena beda dengan firman Allah Ta'ala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Itu hikmah juga, tapi lain artinya. Jangan bis sunnah, tapi bil hikmah di situ apa? Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Jadi bedakan. Jadi kesimpulannya antum biar enggak bingung, kapan hikmah itu diartikan sunnah? Nah, ketika digabung dengan Al-Qur'an atau Al-Kitab. Al-Kitab wal Hikmah berarti as-sunnah. Tapi kalau sendirian sebagaimana sudah kita lewati tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ay wad'u syai' fi mawdi'ihi. Mahum insyaallah? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini, wa in kanu min qabli hadzal rasul la fi ghayyin wa jahlin dahir. Walaupun dahulu mereka sebelum datangnya Rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah mereka berada di dalam kesesatan dan kebodohan yang nyata. Allahumma musta'an, sallallahu salamata wal afiyah. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum, 165. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ini berkaitan tragedi perang Uhud. Berkaitan masalah tragedi perang Uhud, terjadi pada tahun berapa, bulan apa? Perang Uhud terjadi pada bulan apa? Kemudian tahun berapa perang Uhud? Nah, bulan Syawal tahun 3 Hijriah setelah perang Badr. Nah, itu ingat-ingat ya, sudah kita lewati ya. Nah, pasukannya berapa kaum muslimin kemarin? 300. Sekitar 700-an, semula 1000, tapi yang 300 pulang lagi. Yang dipimpin oleh siapa yang pulang? Abdul bin Sadul. Abdullah bin, kurang dikit lagi, Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafikin, bawa pulang 300, bayangkan tuh. Yang 700 berangkat. Lawannya berapa kemarin sama? Lawannya berapa kemarin? Berapa? 3000. Dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan bin Harb. Allahu musta'an. Tapi memang Allah Ta'ala memberikan hikmah yang sangat luar biasa. Di perang Uhud, kaum muslimin mukminin diberikan kekalahan. Tapi di balik itu apa? Kaum muslimin yang berangan-angan ingin mati syahid di perang Badr terwujudkan di perang Uhud tersebut. Naam, Allahu musta'an. Naam, awalamma asabatkum musibatun? Ataukah tatkala telah menimpa pada kalian sebuah musibah? Naam, qad asabtum, yang mana telah ditimpa musibah juga mislaiha, yang semisalnya, qultum, kemudian kalian ucapkan anna hadza, dari mana musibah ini? Qul huwa min indi anfusikum, katakanlah ini sebabnya dari diri kalian semuanya. Nah, jadi kalau seperti ini keadaannya barakallahu fikum, memang semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sebabnya. Nah, ada sebabnya, semua takdir dari Allah Taala, cuma ada sebabnya. Bencana, gempa bumi, ya enggak? Kemudian tsunami, itu ada sebabnya enggak, Pak? Ada sebabnya, memang takdir Allah Taala, tapi sebabnya ada gitu loh. Sebabnya ada. Nah, barakallahu fikum. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Ta'ala zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Qala al-mufassirun asabahumullah awlamma asabatkum ayyuhal mu'minun musibah. Atau tatkala telah menimpa kalian wahai segenap kaum mukminin musibah, sebuah musibah, sebuah ujian bencana, wahiya ma usiba minkum yauma Uhud, ya kan? Yaitu yang telah ditimpa, yaitu apa-apa yang telah menimpa kalian pada perang Uhud. Ingat-ingat, bulan apa tadi? Bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Naam. Qad asabtum mislaiha minal musyrikin. Sungguh, naam barakallahu fikum, naam telah menimpa kalian yang semisalnya dari kalangan musyrikin fi yaumi Badrin. Pada perang Badr. Karena kalah kaum musyrikin. Perang Badr pada tahun berapa? Bulan apa? Sama berarti. Bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Berapa jumlah pasukannya kemarin? kurang lebihnya 13 ke atas, kemudian mereka 1000 yang menang kaum muslimin. Naam. Qultum muta'ajjibin, kalian mengatakan dalam keadaan keheran-heranan, kaifa yakunu hadza? Bagaimana kok kita kalah gitu loh? Kok kaget? Kita kalah kenapa perang Uhud ini? Wa nahnu muslimun, padahal kita muslimin. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina wa haula musyrikun. Bayangkan ini. Qultum di perang Uhud kaget gitu loh. Merasa terheran-heran, bagaimana terjadi kok kalah gitu loh? Padahal kita ini kaum muslimin, Rasulullah bersama kita, sedangkan mereka orang musyrikin kok menang gitu loh mereka. Nah, ini kan sempat terjadi seperti itu. Qul lahum ayyuhan nabi, katakanlah kepada mereka wahai nabi, hadzal ladzi asabakum huwa min indi anfusikum. Hal ini, perkara yang menimpa kalian ini, kekalahan yang menimpa kalian ini, sebenarnya datang dari diri-diri kalian. Walaupun dengan takdir Allah Ta'ala. Apa sebabnya diantaranya? Menyelisih apa? Perintah Rasulullah SAW. Suruh diam tetap di Jabal Uhud, malah mereka turun. Itu sebabnya diantaranya. Nah, karena yang namanya orang musuh itu kan mengatur siasat. Mereka turun rebutan ghanimah, putar balik mereka. Menguasai gunung itu, akhirnya diserbu kaum muslimin. Allahul Musta'an. Ini menunjukkan bahwasannya kalau peperangan itu, yang paling bagus tempat strategis di gunung. Namanya, karena kalau sudah menguasai gunung, itu yang di bawah biasanya akan nampak dan kelihatan. Dan mudah untuk diserbu. Mudah diserang. Tapi kalau kita letaknya di bawah, itu kesulitan terkadang untuk menyerangnya. Itu sekedar apa? Faedah dalam ma'arokah medan peperangan. Nah, dan terbukti barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Hadzal ladzi asabakum huwa min indi anfusikum bisababi mukhalafatikum amra rasulikum. Ini. Dengan sebab penyelisihan kalian terhadap perintah Rasul kalian, wa ikbalikum ala jam'il ghanaim. Perhatikan baik-baik. Dan karena kalian apa? Karena kalian justru menghadap dan juga kalian pergi untuk mengumpulkan ghanaim. Ghanaim itu jamak ghanimah. Karena mereka turun, ya kaum ghanimah ghanimah. Wahai kaum, itu ada ghanimah. Akhirnya turun mereka. Turun rebutan ghanimah. Di saat itulah orang musyrikin putar balik. Menguasai Jabal Uhud. Akhirnya apa? Kaum muslimin dibantai di situ. Rasulullah pun enggak apa? Enggak selamat dari barakallahu fikum serangan mereka. Beliau pun luka. Hingga setan teriak. Inna Muhammadan qad kutil, katanya. Setan teriak. Paham ya? Inna Muhammadan qad kutil. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah terbunuh. Kacau barisan kaum muslimin saat itu, karena yang namanya pemimpin itu kalau terbunuh itu membuat pasukannya pun juga akan apa, lemah biasanya. Padahal itu isu dari setan. Allah musta'an, kisahnya bisa dilihat dalam kitab apa kemarin, Al-Fusul fi Siratul Rasul, karya Al-Imam Abu Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Innallaha yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid la mu'aqqiba li hukmih. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang melakukan apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki dan menghukumnya apa saja yang Allah Ta'ala inginkan. La mu'aqqiba li hukmih. Tidak ada kritikan, tidak ada barakallahu fikum kritika terhadap ketetapan Allah Ta'ala. Kita enggak boleh mengkritik, kok seperti ini, kok seperti itu. Semuanya apa? Ada hikmah di balik kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.